Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menuturkan, selain kecilnya pendapatan anggaran riset yang disediakan pemerintah untuk satu tugas yang harus dilakukan oleh satu tim peneliti juga sangat minim. Contohnya, dana yang disediakan untuk tugas yang harus dilakukan oleh satu periset kepala dengan 3 hingga 4 orang asisten di kantor dan di lapangan tidak sampai 10 juta rupiah, dengan target waktu perolehan KUM juga sangat sempit dan disertai dengan birokrasi yang sangat mengekang, termasuk persoalan absensi bagi seorang pelaku riset. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, bukankah perhatian pada absensi adalah satu hal positif guna menghindari terjadinya korupsi waktu yang dilakukan oleh aparat peneliti pemerintahan? Memang korupsi jam kerja, enggak kan begini ya, kalau apologinya, kalau pembenarannya, PNS itu kan banyak fungsinya. Nah, kalau fungsi di pelayanan publik, ya dia harus ada karena ada orang yang datang yang harus dilayani lah. Kalau fungsinya suruh mikir kayak saya kan, ya itu kan boleh di rumah dong, boleh di kantor orang gitu. Itu PNS yang baik, pokoknya bisa mikir kan gitu. Kalau hasilnya nggak ada, karyanya nggak ada, kan saya nggak bisa jadi profesor gitu. Karena itu memerlukan upaya, memerlukan tenaga, duit, dan sebagainya yang nggak bisa disediakan oleh kantor gitu. Nah, contohnya seperti apa Pak Her? Contoh nih ya, kantor kan hanya menyediakan proyek-proyek yang menghasilkan KUM setahun itu. Kalau kita ikut proyek hanya dari kantor, proyek penelitian, itu sekitar 10 poin. Kalau di kuliah namanya SKS kan, KUM kredit poin itu 10 setahun dari proyek resmi di kantor. Nah, sementara untuk menjadi profesor itu memerlukan 1000 KUM. Jadi kalau orang tidak mencari sendiri kegiatannya untuk menjadi profesor itu riset ya, profesor riset itu memerlukan waktu 100 tahun. Tetapi kalau dia cari-cari proyek di luar supaya bisa ngejar norma 1000 KUM itu tadi, itu korupsi namanya gitu. Kalau nggak korupsi dia tidak bisa jadi profesor, berarti dia bukan PNS yang ditugaskan berpikir dan berkarya dengan baik. Dia gagal karena ada di kantor terus dan mengandalkan kantor. Tapi kalau dia cari proyek keluar untuk ngejar KUM itu yang 1000 itu, dia PNS yang jelek juga karena nggak pernah ada di kantor kan gitu. Terus setelah 35 tahun mungkin mengabdi jadi PNS dengan golongan kepangkatan Pakti saya misalnya, tekum saya hanya 5,1 sekian juta, 5,1 juta 100 ribu. Nah, oh, adil sekali itu, salahnya sendiri kan jadi PNS gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.